Masih banyak yang sayang sama saya, yang tak mau kehilangan saya. Jadi kau pergi sudah satra papa. Kalau kau mau pisah sayang, biar suko jalan satra kan tanta. Pergi sudah jauh. Itu harus banyak yang sayang juga, percuma kau tak jaga.